Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma ba'du ya muallimu Adam, alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu." Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menganjurkan kepada kaum mukmin dan janji Allah kepada mereka. Apa janjinya? Apabila seorang mukmin dan mukminat, baik laki-laki dan perempuan, mereka itu mengamalkan dan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, kemudian mereka itu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan taat kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka. Lebih luasnya lagi, kajian kita ini akan dipaparkan kepada abang da kami di sini, Dr. Ardiansah. Iya, terima kasih Ustaz Safiar atas prolog yang telah disampaikan. Ayat ini tentu begitu eratnya dengan ayat yang sebelumnya telah kita bahas pada hari yang lalu. Kalau hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang umat-umat yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala atas kedurhakaan mereka terhadap firman-firman Allah, terhadap ajaran agama yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Maka kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang kita kaji hari ini, Allah menjelaskan pula sifat-sifat daripada seorang mukmin dan mukminat yang apabila itu ada pada diri mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati mereka, akan menyayangi dan mengasihi mereka. Yaitu di antaranya atau yang terpenting mungkin yang disebutkan di dalam ayat ini adalah ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan yang kedua adalah wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ada sifat yang begitu erat Ustaz Safiar di dalam diri seorang mukmin dan mukminat, itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Betul. Sehingga Allah memuji orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang Islam, bahwa mereka adalah khair ummah, sebaik-baik umat. Paling tidak, mungkin kita tidak dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam skala yang besar, tapi paling tidak kita lakukan dalam rumah tangga kita. Kita sebagai seorang ayah misalnya, atau seorang ibu, maka itu dapat kita terapkan pada keluarga kita. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan perintah atau anjurannya kepada orang-orang yang beriman, wa yuqimunash shalah, dan menegakkan salat, di mana salat ini adalah imanuddin, tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkan salat itu berarti dia adalah orang yang menegakkan agama, dan yang meninggalkan salat itu adalah orang yang meruntuhkan agama. Jadi enggak usah jauh-jauh menuduh orang di luar Islam sebagai orang yang menghancurkan agama kita. Lihat saja kalau orang itu muslim, mengaku dirinya sebagai orang Islam, tetapi tidak mau menegakkan sholat, apalagi sampai mengingkarinya, maka orang itulah yang sebenarnya pada hakikatnya adalah orang yang menghancurkan agama itu sendiri, yaitu agama Islam. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Ustaz Perdana? Iya, saya sangat tertarik dengan pembukaan keterangan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Secara umumnya ayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana sikap hidup seorang mukmin di dalam kehidupannya. Tapi yang sangat menarik adalah ketika Allah mengatakan awliya'u ba'din, satu sama lain itu harus menjadi saling tolong-menolong, menjadi wali. Artinya apa? Kalau kita bahas secara lebih mendalam, bahwa seorang mukmin tidak akan mampu hidup sendiri. Dia harus hidup bermasyarakat, ya. Itu maksudnya awliya'u ba'din, harus saling tolong-menolong satu sama lain. Dari mana aulia ini? Juga wali itu maknanya adalah kedekatan. Seorang mukmin harus bisa orang lain itu merasa dekat dengan dirinya, bukan menjadi mukmin yang dijauhi oleh orang lain, bukan menjadi mukmin yang hidup secara eksklusif, tapi bagaimana dirinya itu merasa orang lain merasa dekat dengan dirinya. Jadi tidak ada semacam jurang pemisah, ya, tidak ada semacam sekatan-sekatan, ya. Oleh karena itu tentunya kita tidak menginginkan, walaupun di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, jangan sampai ada sekatan-sekatan antara satu dengan lain. Karena ini akan sangat bertentangan dengan makna aulia yang diterangkan di sini. Begitu juga dari mana aulia ini juga bisa bermakna sebagai kafil itu apa artinya? Memikul asuran, memikul, ya, mengayomi, begitulah bahasanya, mengayomi dan menyayangi. Artinya di dalam kehidupan keluarga seorang mukmin itu harus mampu mengayomi, ya, keluarganya, anak-anaknya harus merasa dekat kepada dirinya, tempat curhat orang tuanya menjadi tempat curhat, orang tuanya juga harus merasa dekat dengan anak-anaknya, anak-anaknya bisa dijadikan sebagai teman berbicara dan sebagainya. Jadi inilah gambaran kehidupan seorang mukmin yang harus dia terapkan di dalam kehidupannya. Harus bisa dekat dengan orang lain, harus saling tolong-menolong, hidup bermasyarakat, harus bisa mengayomi orang lain. Inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, secara khusus karena kita saat sekarang ini berada di dalam bulan Syakban, bulan di mana kita mempersiapkan diri untuk tampil menjadi orang-orang terbaik pada bulan Ramadan nanti. Dan Ramadan nanti kita mampu mengaplikasikan diri kita, menjadikan diri kita sebagai mukmin sebagaimana yang diinginkan oleh Allah di dalam keterangan ayat 71 dari surah At-Taubah ini. Dari sisi yang lain mungkin dapat ditambahkan Ustaz Zainal Arifin. Ya, terima kasih Ustaz Sofiar. Bila Ustaz Ardiansah tadi menyatakan bahwa ayat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dikaitkan dengan khairu ummah, bahwa Islam itu adalah sebaik-baik umat karena mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka kita juga menemukan di ayat 67 dari surat yang sama At-Taubah ini kebalikan dari sifat kaum munafik itu yang digambarkan dengan ya'muru nabil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, mengajak kepada kemungkaran dan menjauhi dan mencegah kepada perbuatan ma'ruf. Suatu hal yang menarik bila dilihat ayat 67 dengan ayat yang kita kaji hari ini, ayat 71, bahwa wal almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din, tanpa ada kata-kata aulia. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa hidup bersama di dalam keburukan dan kejahatan. Sementara dalam kebaikan pasti ada sikap saling melindungi dan mengayomi seperti kata Ustaz Perdana tadi. Jadi lebih jauh lagi kita melihat bahwa ya'muru nabil ma'ruf, mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, ini adalah sikap mental. Jadi sebelum dia sampai kepada aksi mengajak, sebenarnya dimulai dari sikap mental. Manusia memiliki sikap pandang, sudut pandang yang satu sama lain berbeda, tetapi Islam mengajak supaya sudut pandangnya dapat disamakan dengan satu persepsi, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Karena apa? Karena ya'muru nabil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan itu bermula dari senang melihat orang senang. Bagaimana kesenangan itu juga dapat diketok tular. Jangan seperti munafik yang kemarin kita kaji, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah yang dikecam dari agama ini. Karena apa? Karena ketika kita senang melihat orang senang, maka timbullah sikap saling melindungi yang kemudian saya rahamuhumullah, akan ada nuansa kasih sayang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kata Ustaz Perdana tadi, buatlah ada kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, dan semua kelompok merasakan I am the best, saya yang terbaik, itu tidak masalah, it's okay gitu Ustaz Perdana, Ustaz Sapiar ya. Karena apa? Karena memang manusia harus merasa dirinya khairu ummah. Tetapi sejauh mana dia menjadi khairu ummah, tentu saja bukan sekedar I am the best, yang lain is not the best gitu. Tapi bagaimana semua merasa the best dan semua bermanfaat bagi yang lain. Kalaulah semua bermanfaat bagi yang lain, bukan timbul pergesekan, sebentar lagi akan Ramadan dan terjadi lagi khilafiyah 23 atau berapa? 11 gitu ya. Nah, dan itu tidak selesai, bukan itu. Tetapi bagaimana saling bermanfaat. Mungkin orang Muhammadiyah yang waktunya sudah pensiun, banyak waktu luang, sholat 23 tidak masalah. Orang NU yang mungkin sibuk, super sibuk, sholat 11 rakaat tidak masalah. Kan begitu, karena apa? Karena dia bermanfaat bagi solusi dalam kehidupan. Saya menemukan ini di Malaysia, semua masjid 23, tetapi Malaysia, warga Malaysia semua sebagian besar sholat 11 rakaat. It's okay gitu, tidak ada masalah dalam rangka semuanya baik dan mencerminkan kebaikan, keharmonisan, toleransi satu sama lain. Ada satu catatan yang menarik Ustaz dari ayat ini, yaitu bahwa fi'il yang dipergunakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ada beberapa fi'il di sini, ada 5 fi'il ya, ya'muruna, yanhauna, yuqimuna, yu'tuna, wa yuti'una, dan itu si dalam bentuk fi'il mudhari' semuanya. Artinya adanya upaya yang seperti dikatakan Ustaz Zainal tadi, berkelanjutan dan berkesinambungan terus-menerus. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan itu senantiasa mengajak kepada kebaikan, bukan malah menganggap bahwa dia sudah sampai kepada yang terbaik itu tadi. Artinya dia hanya mengakui bahwa dialah yang baik. Nah, artinya kalau orang sudah sampai kepada pengakuan dirinya dialah yang terbaik, ini kan berarti sudah tidak ada lagi perlu usaha untuk terus memperbaiki diri, kan begitu. Artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran itu, dan begitu juga menegakkan sholat dan membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini dilakukan secara terus menerus, simultan ya? Tidak melihat tempat dan waktu ya, kapan dia melakukan itu, kapan dia berada, maka dia melakukan itu. Maka ada sebuah pepatah sebenarnya lebih dekat kepada kata-kata hikmah daripada hadis, karena tidak dijumpai di dalam riwayat yang sahih. Aynama tata'una fa'antum mas'ulun an islami. Dimanapun kamu berada, maka kamu akan diminta pertanggungjawabannya tentang keislaman di tempat itu tadi. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, dan membenci segala bentuk kemungkaran. Dan kita adalah orang yang senantiasa memelihara salat dan tidak meninggalkannya. Dan kita adalah orang yang mencintai saudara kita dengan yang lain, karena harta yang kita miliki dapat kita bagi kepada mereka. Dan kita juga adalah orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada diri kita sendiri. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran bagi umat mukmin dan mukminat adalah menyerukan kepada yang baik, dalam artian di sini mereka satu dengan yang lain adalah penolong. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogianya orang yang tua itu menyayangin yang muda menghormati yang tua dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bersama-sama menyuruh kepada yang baik, mencegah daripada yang mungkar, terus kontinuitas dengan melakukan sholat, mengeluarkan zakat, taat kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuklah hamba Allah yang diberikan rahmat dalam kehidupan kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam tutur dan kajian kita dalam surah Taubah ini ayat ke-71. Moga bermanfaat bagi kami pribadi. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Saya Safiar, dampingin Abang Da Dr. Ardiansah, Dr. Zainal Arifin, Dr. Perdana. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabb. Rabbuna.